Saya cuma tekankan pada akhirnya adalah bahwa homoseksual bukan bawaan lahir. Bukan karena Allah mencipta, karena perilaku manusia yang menyimpang, dan itu banyak jumlahnya, dan itulah yang mempengaruhi. Saya takutkan Bapak Ibu, akhirnya saya tutup dengan case ini. Waktu saya di Toronto, event besar, yang dinanti-nanti para LGBT seluruh dunia. Jadi itu parade gay terbesar di dunia. Bapak Ibu, kalau mau datang sekitar bulan Juni, datang deh. Tuh Bapak Ibu, semua fotografer dunia tuh udah nunggu 2 jam sebelumnya harus sudah masang tripod. Kalau nggak dapat tempat. Jadi, di Toronto itu sekitar bulan Juni, itu namanya parade gay. Itu akan dibuka oleh wali kota, Bapak Ibu. Mereka nanti, satu truk pertama, truknya dibuka ya, nggak ada ininya. Truk pertama dengan tema kamar mandi. Itu cowok-cowok, dia bawa showernya, mandi. Tapi cowok-cowok lagi, Bapak Ibu. Terus cewek-cewek datang lagi, lesbian. Terus yang biseks. Dan itu dinanti-nanti masyarakat, Bapak Ibu. Dan saya ngeri, itulah mengapa mereka sangat getol sekali pengen menggolkan undang-undang perkawinan sesama jenis. Yang saya takutkan, Bapak Ibu, begitu itu sah, Sudirman Tamrin mereka parade gay, seperti yang pernah saya lihat di Toronto. Aduh, saya gak kebayang, Bapak Ibu. Dan akhirnya, karena mereka punya suntikan dana besar. Kan dananya dari luar negeri, uangnya besar. Karena itu, kalau mungkin kita gak punya uang, proteksi yang terpenting adalah keluar. Mulai hari ini, jangan loskan anak-anak kita dengan gadget. Karena gadget itu menjadi gerbang utama anak-anak kita, anak-anak remaja kita, mempunyai orientasi seks sesama jenis. Mereka bohong. Dengan segala hormat, saya bukan menyudutkan mereka. Kita itu gak pengaruhin orang. Kita kalau jadi gay, lesbian, ya udah kita diri kita sendiri. Seorang manusia punya orientasi seks, hasrat seksual, harus ditumpahkan. Sekalipun dia gay, tumpahkannya kemana? Harus cari gay lagi, Bapak Ibu. Makanya ada kasus-kasus kemarin banyak ya, di Facebook, grupnya itu, ya mereka merekrut anak-anak kita. Dan, terakhir, ini benar-benar terakhir, Bapak Ibu. Ustaz tadi udah ngasih kode ke saya. Ini benar-benar terakhir, benar Bu, gak bohong saya. Ini penelitian terbaru di 2015. Kanker banyak. Kanker yang jarang banget, Bapak Ibu, jumlahnya 1-3%. Ya. Itu mohon maaf banget ini, kalau bisa nggak rekam, jangan rekam. Itu kanker yang terjadi di anal, Bapak Ibu. Di bagian belakang, buang air besar. Kanker, Bapak Ibu, di situ. 70-80% itu ditemukan pada orang yang pasangan homoseksual. Ini saya gak bohong ya, kalau mood saya gak apa-apa, tuntut aja, nanti saya kasih bukti penelitiannya. Dan yang Bu, yang lebih miris lagi saya baca, persen ditemuin pada negara berkembang. Indonesia berkembang atau sudah berkembang, atau mulai berkembang, atau gak berkembang-berkembang. Ya? Jadi Bapak Ibu, tolong-tolong jaga anak kita, jaga keluarga kita, jangan sampai orientasi seksual yang salah. Dengan segala hormat, saya mohon maaf, terima kasih, mohon maaf kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair untuk sahabat kita semua, Mas Ihsan Gumilar. Saya 15 tahun baru berjumpa lagi. Kami berpisah tahun 2003. Ya, 2003. Saya kemudian belajar, beliau belajar. Kadang kita kontak-kontak dan setelah 15 tahun ini malam kami pertama bertemu. Ya, mudah-mudahan ada kebaikan pada malam ini. Dan kita sebetulnya juga punya komunikasi untuk bisa menulis bersama-sama kait dengan sinergitas pengetahuan yang kita sama-sama dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelum kita akhiri, saya harus buktikan pada Anda bahwa hanya Al-Quran sampai hari ini yang menerangkan tentang asal mula apa yang tadi kita bahas. Isyarat penyimpangannya dibuktikan lewat pengetahuan. Kalau Anda baca tadi dan amati dari uraian yang saya sampaikan, terkhusus penafsiran tadi dari awal sampai ke surah Al-A'raf, ayat 80-81, ya walutan idhqala liqawmi, walutan bukan idhqala lut, walutan idhqala liqawmi. Dan kami buka kisah Nabi Lut ketika mengingatkan pada kaumnya. Perhatikan teman-teman sekalian, saya mau sambungkan pada yang terakhir dan 5 menit ini saya akhiri. Saya ingin buktikan pada dunia, hanya Al-Quran memberikan solusi yang terbaik. Kita malam ini bukan menampilkan dan menghujat, menyingkirkan, menyungkurkan seseorang, bukan. Tapi tema kita memberikan solusi. Perhatikan baik-baik, masih ingat tadi? Ketika penyimpangan tadi disebutkan gejalanya, di Quran surah 7 ayat 80 tadi disebutkan dengan istilah apa?